مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله. Ayo coba ojo lakono mugrom. Qalbi bi hubbika mugrom. Ya Mustofanal Mukarram, ya Rasulullah. Mugrom. Qalbi bi hubbika mugrom, ya Mustofanal Mukarram. Betah pirang menit kowe? Jamalak mafitne. Masyafit mitlune. Ayo coba betah pirang menit. Apa enak dilakoni? Jamalak mafitne. Aslinya suaraku ya lumayan enak dan cuma aku wedi nek beliau wedi aku asli wedi. Makanya Gus Ipul tadi menyarankan kami disuruh duel. Duet maksudnya duet. Kami disuruh duet. Supaya Anwar Zahid niku cek oleh barokah Habibidin. Ayo coba sampean maaf.